Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yakin ini agam basa Jawa niki. Ora ini enom kabeh. Oke, kula ceramah sak jam meniren gak mulai rangga apa-apa mengiki. Basa Jawa tenan iki, nggih. Saestu. Tenin mboten ngapusi. Awas tak jewer nek ngapusi. Niki sonten kita badhe maos kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Saka telu kang wigati. Saka maknanipun apa? Cagak. Tiang niku menungso. Panjenengan tiang pundi? Ngoten. Pilar. Pipine melar. Niki dumugi pundi nggih? Dadi al-aslutsani nggih. Nggih, al-aslutsani ma'rifatul 'abdi. Ma'rifatul 'abdi. Dinahu, ngoten niku. Niki sing kula waos niki syarah Syekh bin Bas ala kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Mengke nek kelentu nggih panjenengan anu piyambak sing kelebu Ushulus Tsalatsah sing pundi, sing syarahe sing bebas ingkang pundi. Sebab niki ten mriki cetakane sami, mboten dicetak tebal kalih tipis. Biasanipun matanipun tebal, syarahipun tipis. Nah niki kabeh padha nggih. Niki sederengipun kula maos nggih, wektalipun meh ajeng telas niki. Kula nyuwun pangapunten ingkang saestu amargi kathah perkawis ingkang kedah kula ayahi nggih. Pramila saking menika kula dugi mriki sampun telat, gek papan panggenanipun tebih. Benten kali sing kula bayangke. Ngerti kok ngene kula nggawa tenda dum sisan niku. Kali nggo pitik ngene. Kek dikepeti. Al-udzru inda kiramin nasi maqbulu. Nggih. Penyuwunan pangapura dumateng tiang-tiang ingkang minulya menika biasanipun dipun tampi. Wonten setunggalipun syair sanesipun para ulama dawuh wangdur ilaihi nazarul mustahsini wa hassini dhanna bihi wa ahsini wa in tajida aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Ungdur ilaihi nazarul mustahsini, sawangen sedulurmu kanthi rasa welas lan asih. Dadi nek nyawang sedulure niku kanthi welas lan asih, mboten kok nyawang sedulure gweting mangkel kudu melukok lan sak piturutipun menika mboten sae. Nggih. Wa hasini dhanna bihi wa ahsini lan aja sujana. Aja suudzon. Wa ahsini tumindao becik marang sedulurmu wa in tajida aiban fasuddal khalala. Menawa sira nemoni ana aib, nggih, cacat perkawis ingkang mboten ngremenaken saking sederek kula panjenengan sedaya, sudal khalala, tutupen aibiku mau, cacatiku mau, ora malah diumbar tekan pundi-pundi nggih, dikuabarke wong sak desa ngantos sak derenge subuh niku wong sak desa pun krungu kabeh, krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro pawarto binanduning karno. Napa niku mbuh kula ya ora mati dong. Terus pribun nggih, fajalla man la aiba fihi wa ala. Nggih, maha minulya Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah kang maha mulya ingkang mboten nate anggadai aib lan kekurangan. Nggih, ning sauger awake dhewe niku tetes dadi menungsa mesti anggadai dosa lan kaluputan. Mila sonten iki kula nyuwun pangapunten. Salajengipun dipun sepat wonten mriki qalal muallifu rahimahullahu taala. Nggih, panyerat kitab niki piyambakipun ngendika al aslu tsani cagak ingkang angka kalih utawi saka ingkang angka kalih sebab saka telu kang wigati niku setunggal napa ma'rifatullah nggih ingkang angka kalih ma'rifatu nabiyyi ingkang angka 3 ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kok niki kok disebut al aslu atsani? Sing kula wacana iki kitab usul salasa apa dudu nggih? Kula padosane riyin. Nek ngene jenengan niku unine nampa ungele pertama niku. Dugi pundi? Dek wingi maca kitabe pun dugi pundi ngene jenengan niku? Mukadimah kah? Coba. Mpun ping pinten pengawasane niki dek wingi? Mpun ping kale. Nembe dugi mriku niku. Njur kula njurku dugi piye niki? Mbok kula disili kitab Syarah Ushul Salasah nggih, enten nggih kula nyuwun ngambil Mas Faisal nggih. Jenengan mengke ngrungokke anune mawon. Rekamane mawon. Nembe dugi mriki niki. Waduh, kok horor. Berarti kula nglajengke niki mawon nggih. Ya Allah. Niki nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Awake dhewe niku mung wenang usaha ingkang netepake takdir menika Allah rencana kok ngomah pengin bakar pitik. Nggih. Tekan panggonan entuke kutuk. Qala Syafi'i niku sampun dipun waos? Sampun. Sampun. Berarti sakniki Qala al-Bukhari. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dawuh asmanipun Muhammad bin Ismail. Wonten sawijining siaran televisi nasional wonten Mesir niku satunggalipun ulama niku ngendika nggih kasunyatan umat Islam niku wiwit jaman mula ngantek saiki padha keliru. Ora ana kitab jenenge Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari kuwi ditulis dening ulama asmanipun Jum'ah Muhammad Ismail. Jadi ini penemuan besar saya. Penulis Sahih Bukhari namanya Jum'ah Muhammad Ismail gara-gara dheweke maca ten kitab niku jalah maca. Rahimahullah mugi-mugi Allah tansah paring rahmat kagem piyambakipun. Babun menika bab al-ilmu, ilmu niku qablal qauli wal amal. Ilmu meniku ilmu menika kedah langkung dipun rumiyenaken, kedah langkung didhisikake qablal qauli sederengipun kula panjenengan sedaya niku ngendika. Nggih. Supados anggenipun ngendika menika ada dasar ilmu. Timbang amal. Menawi dereng kagungan ngelmu ampun nindakake ngamal. Wong dereng saged salat kok ajeng salat pripun le arep salat? Mboten saged nggih. Ajeng bedah wetenge menungsa operasi gek dereng kuliah kedokteran iku. Wong aku nyawang pisan anggo lading. Ya tak bedah. Ngoten tok. Niku mungkin mesti kathah bubrahe tinimbang saenipun. Nika pangandikanipun Imam Al-Bukhari. Dados wonten salebetipun kitab Al-Bukhari niku wonten bab judulipun Al-ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu niku didhisikake tinimbang pangandikan lan amalan. Dalilipun pundi wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala fa'lam mangerti ya sira kabeh. Annahu manawa la ilaha illallah. Nggih, mboten wonten sawijining zat ingkang berhak dipun ibadahi sanesipun Allah. Wastaghfir li dzambika. Lan sira iku padha nyuwuna pangapura marang dosa-dosa nira. Menika surat Muhammad ayatipun 19. Wonten awal ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh fa'lam kawruhana mangertiyo duwe ngelmu menawa la ilaha illallah. Ngoten niku. Ini ki pinangka dalil bila seteringipun ngendika, seteringipun nindakake ngamal kula panjenengan sedaya didhawuhi dening Allah supados anggadhahi ilmu langkung rumiyin pramila saking menika. Ayat napa niki? Ingkang tumurun sepisanan niku dawuhipun Allah napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padha maca wae. Lah kula niku mboten iso maca niku nggih sinau. Nggih sinau supados saged ma supados saged maos. Sen Jawa Timur kula nate dolan ten bekas pondok pesantren sing pun suwung berung. Perpustakaan niku nggih pun dikunci gembok mboten saged mlebet. Kagunganipun Kiai Ahmad Yazid wonten Kediri. Kiai Ahmad Yazid niku satunggalipun kiai ingkang menguasai 10 macam bahasa. Zaman riyin lho nggih. Mboten zaman sakniki kursusan teng telecek ten pundi-pundi. Nggih. Awake dhewe pun pinten bahasa niki? Bahasa Jawa. Nggih. Jawa men mboten pati cetha gitu. Kewalik-walik. Simbah kula aturi tilem kula badhe sare langkung rumiyin nggih. Dek kurang ajar temen kowe le. Dados ilmu menika ketah langkung dipun disiake tinimbang pangandikan lan amal. Menawi mboten anggadhahi ilmu, pangandikan kula panjenengan sedaya, amal kula panjenengan sedaya niku luweh kathah rusakipun, luweh kathah bubrahipun tinimbang kesaenanipun. Mila para ulama dawuh, masalul jahili an dinihi, paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi, tur dheweke lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe. Kabahi mati amya iqadazima maha, kaya dene jaran sing wuta nggih qadazima maha akma, ingkang ditunggangi tali kekang. Niku napa niku jenenge basa Jawa niku napa tali kekang sing hea hea hea gedugrek gedugrek ngoten niku tali ne jaran sing tarik mrene belok tarik ne belok niku jenenge tali napa niku nek jo Indonesiane tali kekang, nek Jawane napa mboten ngertos. Jadi tali kekang niku dicepeng ditunggangi dening akma wong sing wuta. Pun carane wuta ditunggangi dening wong sing wuta ala iwajit tariqil jairi, melampah wonten sak nginggilipun mergi dalan ingkang belok-belok, tur dalan niku ngegirisi jurang kados dene dalan mriku niku. Kula wajeng glundhung liwat mriku. Wah iki horor tenan iki. Kula niku dereng nate olahraga tril-trilan ngeten mriki kon ngetril gitu. Mungkin kira-kira kula medun rambekan ini. Ngaten ini. Yeah, alhamdulillah. Mugi-mugi dipun barokai pepanggian kula penyenang sedaya wonten kalau dengan sonten ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dados paribasane wong sing mboten gadahi ilmu, nek piyambake pun ngendika, piyambake pun ngamal, kaya dene jaran wuta ditunggangi wong sing wuta, melampah wonten sak nduwure jurang sing belok-belok. Bejo napa selamat niku? Napa cilaka? Cilaka bakal gejelungup, gejengkang, keplengkang, gejongor lan sak piturutipun. Nggih, lara piyambakipun. Ning nek tiba ten ngalam donya ora dadi ngopo, tiba ten akhirat bakale cilaka nguwet. Jarene simbah-simbah niku sirat niku kaya dene rambut di sigar pitu. Nggih nguwat sak dhuwure. Nek tiba nggih pun enten neraka, ical ilang dalane gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila saking menika umat Islam, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika antawis cirinipun, tandanipun, tengeripun piyambakipun tansah ngaji. Ngudi ngelmu, ngupadi undhake ngelmi gayuh wimbuhing kawruh. Alias ngangsu kawruh, napa ngangsu napa? Ngangsu kawruh nggih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, salah sengipun dipun sebat wonten mriki fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala ngawiti kanthi ngelmu langkung rumiyin sederengipun pangandikan lan amal. Nggih. Ngrungkepi agami Islam nggih kedah gadahi ngelmu riyin. Islami napa Mas? Islam niku nggih isak subuh luhur asar maghrib. Kok penak temen. Islam niku napa Mas? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Niku lek kula tampi jaman kula TPA tesih ten era Orde Baru riyin nggih. Niku nek Islam niku ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Leres mboten niku? Nggih nek unen-unen ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad niku leres. Nggih neng Islam definisi Islam kok ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad niku nggih. Mboten leres nggih. Ah menika pangandikanipun Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab nggih. Syarahe mboten diwaos mengki ndak ra rampung melih mesti ndak ingin maca syarah lagi tekan kene gitu. Pun pepanggian ping kalih kok lagi Imam Syafi'i. Nggih. Berarti nembe entuk pinten kalimat niku. Salajengipun iklam rahimahkallah kawruhana dening sira. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala paring rahmat kanggo sira. Annahu menawa wajib wajib hukume ala kulli muslimin tumrape wong Islam lanang wa muslimatin lan tumrape wong Islam wadon ta'allumu iku nyinaoni ngaji salah fi hadhil masail. Ini perkara cacah telu iki. Wal amalu bihinna sak sampunipun dipun sinaoni menika wajib dipun amalake. Napa niku tigang perkawis al-ula ingkang angka sepisan? Kula nate ngendika ingkang angka sepindah ngoten niku disalahke. Nggih disalahke. Sepindah niku rak pindah niku saking panggon mriki niku jenenge pindah. Ning nek siji niku basa kramane mboten sepindah. Setunggal napa sepisan ngoten mawon. Niku le ngendika ngoten niku napa nggih to Pak? Ah kula niku mantan dalang. Sanjae oh nggih pun kalah aku nek kula. Nek jenengan mantan dalang kula ngoten niku. Alhamdulillah dheweke pun mertobat lho. Walhamdulillah lho niku. Mun mertobat barang-barang kabeh didual sakniki niki piyambake pun aktif rawuh angrawuhi pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah niku mboten gampang lho niku. Joneh mantan tukang anu nggih, wong sing dolanan kencrong ketipung menajeng mertobat angele mboten jamak. Aksine ninggalke udut niku menangele mboten jamak. Na'udzubillahi min dzalik. Mila hidayah niki kedah tansah dipun syukuri. Napa niku tigang perkawis ingkang wajib dipun sinauni dening umat Islam sing lanang lan sing wadon? Al-ula angka setunggal annallaha pilih Allah menika khalaqana sampun nyipta awake dhewe. Pitados mboten panjenengan? Pilih awake dhewe niku dicipta dening Allah. Awake dhewe niku mboten bledak saking kayu lan watu. Nggih, mboten enten menungsa bledak saking kayu watu. Sing bledak saka kayu niku mung siji Pinokio, sing bledak saka watu niku mun Sun Gokong. Nek menungsa mboten won mboten wonten. Nggih mboten. Nggih awake dhewe dicipta dening Allah lumantar bapa lan biyung. Wa razaqona salajengipun Allah Subhanahu wa taala maringi rejeki marang awake dhewe. Niki kedah dipun yakini sebab kathah peranganipun umat Islam ingkang ngaku dados umate Kanjeng Nabi ning piyambakipun mboten yakin apa iya Gusti Allah sing maringi rejeki. Wah rejekiku kira-kira nek gur tak suwunke marang Allah ora bakal entuk akeh. Mula aku tak nyang parang tritis kono nyuwun karo Kanjeng Ratu Ngibul. Nggih mboten ngidul ngene. Ngibul, pirsa ngibul? Ngibul niku ngedebus kerincing gitu. Ngapusi. Mboten enten. Jin setan iso menehi rejeki. Ingkang maringi rejeki menika namung Allah. Sae niku rupi arta, kesarasan, sandang, papan, pangan, garwa, putra. Hidayah menika sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang nyipta awake dhewe, Allah ingkang maringi rejeki awake dhewe, walam yatrukna hamala cul ngoten. Walam yatrukna hamala. Allah mboten ninggalake awake dhewe macul ngoten nawon. Ora kok Allah ngendika wis cah kowe wis tak cipta, kowe wis tak wenehi sandang, papan, pangan, boga, wastra, garwa kelawan putra, wis uripo sak karepmu. Mboten ngoten niku. Nggih. Terus pripun nek mboten ngoten niku? Bal arsala ilaina rasula. Ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus dumateng awake dhewe niku rasula, sawijining rasul. Lan niku mboten ping awake dhewe, umat-umat ingkang sampun kalampahan, ingkang sampun sedo, nggih. Ingkang sampun maewu-ewu taun niku piyambakipun mesti dipun utus rasul dumateng dheweke. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Walaqad ba'atsna yakti ingsun iku wis ngutus fi kulli ummatir rasula, marang saben-saben kaum rasula, sawijining rasul." Mengkuwi gati nopo Allah kok Subhanahu wa taala ngutus rasul niku? Mengkuwi gati napa? Ani'budullaha wajtanibut ta'ud. Supaya kaum iku, supaya menungso lan jin iku, ani'budullah, manembah namung dumateng Allah. Ninggalake ta'ud. Wajtanibut ta'ud. Ta'ud niku napa? Macem-macem menahi mas-mas nggih ingkang tasih muda tumaruna, sederek-sederek mahasiswa ingkang sampun sinau bahasa Arab nggih, mengke saged ningali kitab I'anatul Mustafid. Yasanipun, seratanipun, tulisanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Wonten mriku dipun sebataken tafsir taghut. Taghut niku kathah. Antawisipun setan, antawisipun ngelmu sihir, antawisipun iblis, antawisipun sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala niku sedanten dipun arani napa? Tauhid niku kabeh kudu ditilar. Nggih. Niku tujuane para nabi lan rasul dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko sapa menungsane sapa wonge nggih, man niku min alfadhil umum, boten menungso tok. Man niku min alfadhil umum, tetembungan ingkang umum, nggih menungso nggih. Jin ingkang sepuh, ingkang tesih bocah lare, ingkang kakung, ingkang putri, nom tua, gede cilik, lanang, wadon, kabeh grana, drana, dana tirta. Dana niku sedekah, tirta niku banyu. Sedekah banyu. Leres mboten anu, Pak? Nggih, leres nggih. Alhamdulillah kula dibiji pinten niki. Dana tirta. Dana niku sedekah, tirta niku toya banyu. Sedekah rupa banyu niku sedekah sing paling utama. Ada dasar dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula mengki nek cerita sedekah wah horor niku mengki. Nggih. Dados ngantos wonten keajaiban sedekah dipun sebat wonten kitab At-Targhib wa Tarhib jamanipun Imam Abu Utsman As-Sabuni, niku wonten satunggalipun piantun kakung ingkang nandang gerah niku ngantos mawulan-wulan merta mboten pundi-pundi mboten saged mantun. Wonten sawijining versi dipun sebat jengkunipun, pirsa jengku. Jengku niku napa? Dengkul. Basa ngukune kasare dengkul, basa alusipun jengku. Jengkune niku bolong. Saged bayangke dengkul kok bolong niku. Nek sing bolong kupinge niku normal gitu. Ning nek dengkul kok bolong niku le bayangke waduh dengkul kok bolong njur kepiye? Ditambahke ten pundi-pundi mboten mantun. Nggih. Lajeng piyambakipun sowan dumateng ngarsanipun Imam Abu Utsman As-Sabuni, Kanjeng Imam, kula mak, kula niki sakit, merta mboten pundi-pundi mboten mantun. Kula mang dongake supados Allah maringi kesarasan, supados kula niku dipun ganjar jati waluya-waluya temaing nirmala. Oh iya, wis engko bar salat Jumat. Kok engko Jumatan iki tak dongake. Imam Abu Utsman As-Sabuni dongake waras dumateng piyantun kakung niki. Nggih. Jumat lajengipun wonten Mbok Rondo. Pirsa Mbok Rondo? Napa Mbok Rondo niku? Janda. Matur dumateng Kanjeng anu Imam As-Sabuni. Kanjeng Imam kala wingi niku panjenengan donga kula nggih etok-etok nggih nderekke ngaminke. Ling kula ngamin niku ikhlas lahir batin. Dalune niku kula didhawuhi supados piyantun gerah niku nduduk sumur disedekahke kanggo kaum muslimin. Oh nek ngono sing lara wingi ditimbali mriki. Iki Mbok Rondo ngaku ngaminke kowe didhawuhi duduk sumur disedekahke. Sasampunipun duduk sumur niki sedekah kagem kaum muslimin, gerahipun niku dipun paringi mantun luar biasa, nggih. Dados dana tirta niku wonten cariyosipun anu niku nggih. jembar wiar ombo bawiro. Kita lajengaken faman mongko wonge moko sinten kemawon nggih saya menungso napa jin atau ahu niku taat manut runtut dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala dheweke bakal lumebu al jannata sajroning swarga nggih. Waman lan sapa wonge asahu maksiat marang Rasul dakhalan naro dheweke bakal mlebu neraka. Wonten satu galipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten. Kullu ummati, sekabehi umatku, mbuh niku menungso, mbuh niku jin, ya dakhulunal jannah, bakal lumebu ana sajroning swarga illa kejaba man aba, sing wegah. Kabeh umatku kabeh mlebu swarga, kejaba sing wegah. Qalu para sekabat niku sami taken. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Sinten niku Kanjeng Rasul, umat paduka sing mboten purun mlebu swarga niku. Mau mlebu swarga kok wegah. Enten mboten? Nyuna ditakoni ngoten mboten enten. Nggih, kejaba naudzubillah min dzalik menungsa ingkang sampun ical keimananipun. Kula nate nemai menungsa ngoten niku. Nggih. Walah wajak-ajak sholat ning masjid barang kaya wis ngerti rupane dosa. Apa kowe wis ngerti swarga? Wah, aku ora sholat ya wis ben pepete dadi intipin neraka tak lakonane. Na'udzubillahi min dzalik. Wonten desane kakang kula horor melih. Walah kowe iki do ngopo sholat subuh? Gayamu sholat subuh. Kowe iki sholat subuh lho aku wis kemringet ning sawah. Dadi dheweke niku tindak dateng Pategalan saben niku jam setunggal jam kalih dalu. Mengke kancane do salat subuh niku dheweke pun leren pun menggeh-menggeh kemringet. Salat subuh niku dheweke pun kemringet. Bibar ma macul. Kula batin kula kono sawahmu gawanen mati kono. Nggih. Kaya-kaya sawah kuwi arek kene dienggo sangu mati. Saged mboten? Mboten wong-wong mati niku marine mboten enten kantongane kok. Nggih, saged wong mati ngantongi duit. Yen marine enten kantongane mboten. Mboten enten. Nggih. Mboten enten. Sawah, Pategalan, Pendamelan sedanten dipun tilar. Sing bejo sinten? Man atau ar-rasul. Sinten kemawon ingkang taat dumateng Rasul. Wa man asahu lan sapa wonge maksiat marang Rasul dakhalal annar, lumebu neraka. Ning Nabi dipuntakene dening para sahabat. Wa man ya abaya Rasulullah. Sinten iku sing mboten purun mlebet swarga Kanjeng Rasul? Kala Kanjeng Nabi paring dawuh pangandikan man sapa wonge ato'ani manut marang aku, taat marang aku, marang syariatku, marang piwulangku dakhalal jannah, bakal lumebu swarga. Wa man asani lan sapa maksiat marang aku faqad aba, ya kuwi menungsa sing wegah mlebu swarga. Ngoten niku. Dados dawuh pangandikanipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wonten kitab Al-Usulus Salasah saka telu kang wigati niki paring keterangan bilih Allah niku sampun nyipta awake dhewe lan Allah sampun maringi rejeki awake dhewe lan Allah niku mboten ninggalake awake dhewe cul ngoten kemawon ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus sawijining rasul. Sapa wonge taat marang utusane Allah mlebu swarga, sapa wonge maksiat marang utusane Allah mlebu neraka. Mugi-mugi kanthi pengawasan niki kula panjenengan sedaya pikantuk hidayah, sadar nglengganani nggih supados awake dhewe niki tansah nyinaoni syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satemah dipun amalake lajeng dipun gethok tularake nggih dumateng tangga tepalih, mitra pitepangan, sanak sederek nggih supados sak saya kathah melih kaum muslimin utaminipun nuwun sewu simbah-simbah pakde, budhe, paklik, bulik ingkang pilenggan wonten karang padesan wonten nggih jurang wonten gunung wonten pesisir lan sak piturutipun. Niki-niki enten desane napa mboten ta niki? Kok mejite ming dhewe kaya ning tengah alas ngoten nggih? Enten desane mboten niki? Wonten nggih? Nggih kula iki mbayangke nek tak mire ning kene gek nek mecicil sing nulungi sapa iki aku. Mboten duwe tangga. Ning mugi-mugi mboten enten sing mecicil nggih. Allahumma Amin. Nek mencicil pareng gitu. Ning nek mencicil mboten sah mawon. Wa dalilu qauluhu ta'ala lan dalile dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Endi dalile nek Allah iku ngutus rasul? Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten salebetipun Al-Qur'an surat napa niku? Al-Muzammil ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna yakti ingsun iku arsalna wis ngutus ilaikum marang sira kabeh rasula sawijining rasul syahidan alaikum pinangka seksi kanggo sira kabeh kama kaya dene arsalna ingsun wis ngutus ila fir'auna marang raja Pirngon rasula rasul uga nggih fa'asa fir'aunur rasula ananging raja Pirngon maksiat bangkang marang rasul sing wis ingsun utus. Sinten sing diutus Allah dumateng raja Pirngon? Nabiullahi Musa lan Nabiullahi Harun. Nggih. Ning nuwun sewu, raja Pirngon gemblung kumalungkung adigang adigung adi guna ngendel-ndelke anggone waras. Mergo raja Pirngon iku miturut keterangan perangan para ulama nggih, niku mboten nate lara. Nggih, kula niki dek wingi sesasi bare epleh-epleh enten dhuwur kasur. Tipes dek wingi niku kula. Dadi salat malam tebiran Idul Fitri niku kula meng nyawang impus niku tes ngono. Kuancane pun doa burangin le dandan le adus ajeng salat Idul Fitri. Kula ditinggal teng omah dhewe. Ya Allah niki nek kula mecicil teng omah ngoten gek le nulungi sapa iki wong. Wong e do lunga kabeh kula. Nembe dinten niki wae kula napa niku motoran tebih nggih sederenge pun tesih anu leren ning alhamdulillah Allah sampun ganjar kesarasan alhamdulillah terus kathah sedereke awake dhewe niku ingkang nandang gerah sing luweh medeni kados kula piyambak niku lemes mboten saged napa-napa gemeter maem mboten doyan terus disanjangi rencang niku enten ikhwan pasang antena kanggem nyetel TV-TV sunah niku malah tiba. Nggih, tulang belakangipun niki pedhot. Ngantos piyambakipun lumpuh. Dados wiwit padaran dumugi pucuke sikil niku mboten saged ngraoske napa-napa. Nek si, sukune niku di selenget rek ngoten dheweke nggih mung guyang-guyu mboten krasa napa-napa. Lenggah niki kedah mawi rompi penyangga. Kula ya Allah, kula diparingi sakit niki. Nggih, ternyata tesih wonten tiyang sanes ingkang nandang gerah ingkang luwe gegiri mesih. Alhamdulillah, senantiasa ada alasan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila nikmat sihat niki monggo sami dipun gunakake kangge ngaji, manembah, salat, maos kitab suci Al-Qur'an kanggo sangu mati. Fatazawwadu. Padha golek sangu sira kabeh. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Yekti sak becik-becike sangu nggih tumrape manungsa benjang ten alam akhirat menika namung takwa dumateng Allah. Fa asfiraunur rasula ananging Firaun raja Pirngon niku maksiat marang rasul fa akhadznahu akhdha wabila. Mula ingsun pasiksan paukuman pidana sing gegirisi sing edap-edapi. Nggih raja Pirngon niku dibledheske wonten segara abang. Pirsa segara abang. Pundi niku? Laut Merah nggih. Jawane kan segara abang. Mboten. Laut Merah niku jawane segara abang. Ngantos dipun sebat wonten sawijining riwayat kula piyambak dereng mangertosi riwayat niki sahih napa mboten. Malaikat Jibril niku saking gwethinge kalih raja Pirngon niku mendhet napa niku Pak lendhut sing enten ngisor segara niku disumpelke nuwun sewu tutuke raja Pirngon. Aku tohut kurang ajar mbangkang marang lot jejeli lemah sisan. Nggih naudzubillahi min. Wah, malaikat Jibril niku malaikat welas asih. Ning nek pun didhawuhi dening Allah kaya malaikat Jibril dirampungi. Wah, ampun takon dosa. Umatipun Nabi Lut niku desane niku diangkat ngangge suwiwine malaikat Jibril. Mengko malaikat Jibril niku suwiwine cacah pinten? 600 kula njenengan bayangke. Suwiwi siji niku ngebaki jagat wetan, jagat kulon. Suwiwi setunggal niku. Mongko 600 suwiwine. Kula mboten bayangke nek malaikat Jibril kablak nunjur donya iki dadi apa. Nggih, mesti tatanan tata surya niki bubar mawut niku. Lah, negarane umatine Nabi Lut niku diangkat ngangge sewiwi cahya siji digawa munggah ten langit. Ngantos para malaikat sing enten langit niku nganti krungu jegokane kirik ingon-ingone umatine Nabi Lut niku. Terus saking dhuwur niku ditumplak ngeten, blek. Nggih. Telas. Tanpa sisa, mati kabeh. Niku nek malaikat Jibril sampun duka didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala memusnahkan tiang-tiang ingkang membangkang. Oh lah lagune aku maksiat. Wah aku ki ketijik cilik wis dijejeli udut bapakku kok. Ngantek sakyahene ki aku maksiat gini ya seger waras ora ya gini-gini. Nah niku pangendikanipun tiang ingkang ngeyel. Estu wonten raja pir ngono niku nggih mboten tau lara maksiat terus malah ngendika ana rabbukumul ala. Aku pangeranmu sing paling dhuwur dhewe nyembah marang aku. Nggih. Ananging Allah Subhanahu wa taala maringi pidana ingkang gegirisi sebab napa raja pir ngon maksiat mbangkang marang rasul. Semanten iki umat zaman sakniki kok Kanjeng Nabi Muhammad dawuh cah do luwengetan mboten gelem. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun fakot yun. Enten mboten? Nah, leres jenengan. Wangsulane pun enten napa mboten kathah? Betul niku. Nek jenengan jawab enten ngoten malah kula klerokke. Sing bener enten napa mboten wangsulanipun? Kathah, akeh, Pak. Nggih. Okay. Wong sing naik haji tekan mriko wiji golek jimat mriko. Kain kiswah Ka'bah niku digunting. Digo mulih dienggo jimat. Konangan, kok ngendi iki Indonesia? Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dados keterangan saking Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab niku pinangka pepiling kagem kula panjenengan sedaya supados tansah manut dumateng Nabi Muhammad, dumateng syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten sah gawe syariat dhewe. Gawe aturan ibadah dhewe. Ibadah sampun dipun wucalake dening Nabi, sampun dipun tuladhake dening Nabi, awake dhewe ming kantun manut kemawon. Pun cetha selamat niku. Asaniyah ingkang angka kalih. Wau ora enten tigang perkawis nggih. Nggih, sing perkawis angka setunggal Allah nyipta awake dhewe terus ngutus rasul, sapa manut marang rasul mlebu swarga. Ingkang angka kalih annallaha bilih Allah niku la yardo, mboten ridho. Allah mboten lila legawa an yusyrika ma'ahu, an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah mboten lila legawa menawi wonten menungsa sing tumindak syirik dumateng Allah wonten salebetipun pangibadahan. Syirik niku napa to? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah. Nggih, madhaake. Oh, beda kok digawe padha. Sakliyane Allah dipadhaake kalian Allah. Sakliyane Allah dipadhaake kalian Allah fima huwa min khasaisillah. Wonten salebetipun perkawis ingkang dados kekhususanipun Allah. Iku dipun wastani napa? Syirik. Nggih. Allah niku nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Niku khusus kagem Allah tok. Mboten enten makhluk ingkang nggadahi sifat ketuhanan. Menawi panjenengan nggadahi kapitadosan, ana makhluk, ana menungso sing duweni sifat ketuhanan, ateges panjenengan sampun tumindak syirik. Tuladanipun sifat ketuhanan niku mangertosi barang gaib. Ingkang saged mangertosi barang gaib menika namung Allah. Sebab mangertosi barang gaib niku sifat-sifat ketuhanan. Nek panjenengan percaya tanggaku kae gene ya ngerti barang gaib, panjenengan sampun tumindak syirik. Na'udzubillah min dzalik. Mula wong sing seneng nenggone tukang ramal niku tu mindak syirik. Dukun barang niku ngerti jarene mangerteni barang gaib. Indigo dipercaya. Omongane indigo niku mboten parang dipercaya lho nggih. Mboten parang. Saestu mboten parang niku. Jenengan mitadosi omongane indigo ateges percaya kalih dukun, sebab indigo niku bocah sing diinstal dening setan supaya gedene dadi dukun, ngaten niku. Cahindigo kok diwawancara, Dik, sesuk presiden tahun 2030 siapa ya, Dik? Njenengan dhewe niku. Alhamdulillah aku raun 2030 dadi presiden. Presiden wonten kumpulan pasien rumah sakit jiwa. Presidene pasien rumah sakit jiwa, wong sing kilangan akal. Naudzubillah min dzalik. Mboten pareng. Yen napa melih mas-mas niki mbak-mbak sing seneng nontoni TV, siaran YouTube, siaran anu siaran YouTube niku sing paling rame niku. Napa niku? Siaran-siaran klenik niku. Niku rame niku. Pokoke enten YouTuber kok napa niku channel-e sepi niku gawe konten klenik dadi rame. Naudzubillah min dzalik. Jadi masyarakat ya awake dhewe tesih masyarakat pecinta nggih, klenik keras ngoten niku. Klenikers, takhayulers, lan sanes-sanesipun. Naudzubillah min dzalik. Niku kesyirikan. Sifat ketuhanan sanesipun Allah ingkang nggadahi hak dipun ibadahi. Ibadah niku napa ingkang paling wigati niku ndonga. Nggih, ndonga nyuwun rejeki dumateng Allah. Nek enten menungso kok salat, kaji, umroh ning ndongane nyuwun rejeki dumateng saliyane Allah, ateges dhewe pun tumindak syirik. Nyuwun rejeki kalih nyiroro ngibul. Kalih Dewi Lanjar, nggih nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, nggih. Kakang kawah hadiari-ari, kaki among nini among sedulur papat limo pancer. He gregetek. Kul mangi-wangi-wangi anggen kula dodolan niki mugi-mugi pinaringan seger waras laris. Manis Tanjung kimpul, dagangan habis uangnya ngumpul. Terus napa? Terus blusuk neraka. Naudzubillah min dalah de'e njaluk pitulungan, njaluk rezeki karo saliyane Allah. Pasang jimat barang ngeten niku. Nggih. Niku nyata, rencang kula enten lho, nunggu dodol dawet, dawet mbayat niku lho pirsa. Nggih, dawet mbayat niku biasane iso nganggo tape, ketan sing legi niku lho. Dheweke niku dadi karyawan nunggu dawet mbayat niku. Nek mriki kan dawet Dono Tirta nggih. Jadi saat darengi nunggu dawat bayar ni, gua DWM mesti digawani wurwuran, pirsa. Wurwuran kali juragan ni. Gua nek nyambut gawe karo aku nunggu dawatku saat durungi tok gelari gentong, nopo dadak tok kursi. Wi papan leh muda tole gua tu diwurwuri ki. Leh ngewurwuri pripun? Mboten ngerti gua lo. Nopo dae wurwuri? Ngeten gak? Mboten ngerti. Nopo dipiur-piur ke ngeten? Ning dheweke niku sedina rong dina niku manut ning atine niku napa nggih mboten tentrem. Ya Allah kula kok dodol dawete kok dadak dipiur-piuri ngeten iki. Kula mungkin nek buka puasa ten mriki saderenge takmir ngombe kula nggih wegah ngombe kula. Ku nek dipiur-piuri piye aku? Mulih ra cetha kula ngledak. Nek untu billah min dzalik. Cekakipun cari ya serencang niki wis kula trimo mboten dodol dawet. Kula ora entuk gawean semen tak mulih wae. Ani ku saya, tapi enggak ada keimanan. Neng nak nubun saya buat yang imannya tipis. Jadi ku lagi ngerti pasang jimat pure-pure barang untuk nengku buat nangsal. Ani yang peripun yang buat nengatun ku lama buat nyambut gawe. Peripun langsulan ipun. Afalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Loh, jagat ni kira ombo wiro jembar wiar ombo bawe orang itu gawean yang kene gawean ten disoliane tasih kata ni ngampun ngantos keimanan tauhid niki tetel ni ngampun ngantos syahadatain ni ngampun ngantos gutang ni diregeti dening noda-noda kesyirikan ni klenik takhayul dukun sihir jimat sana sipun kedati pun tilar ni pun diwon dantas Allah subhanahu wa ta'ala mboten lilo mboten rido nek enten setunggalipun umat ingkang tumindak syirik. La malakun muqarrabun sae ingkang dipun syiriki niku malaikat ingkang celak dumateng Allah, nyembah dumateng Allah ning ya nyembah malaikat. Napa enten kula niku nate panggih tiyang wonten kutha Cirebon mriku. Niku dheweke niku duwe aji-aji, nek pun menguasai aji-aji dheweke bisa mengendalikan malaikat Jibril apa orang gedebus niku. Jadi nek serik karo wong ya Jibril, ya Jibril, ya Jibril letuskan perutnya ngoten niku. Mengki wong sing digedhing niku terus wetenge apa niku? Abuh no, gedhi melenter niku lho. Ban niku mati ngoten niku. Mas, niku sing jenengan kongkon niku dudu Jibril. Niku iblis, niku setan. Jibril niku namung manut dumateng dawuhipun Allah. Tur tugasen napa ta Jibril niku? Menyampaikan wahyu ta. Nah, kok Jibril menyampaikan wahyu kok nampa dawuhmu kon mbledoske wetenge wong napa tumon? Kuwi Jibril capopo mboten enten nggih. Ah niku, malah kun mukarrabun nyembah malaikat niku mboten pareng. Wala nabiyun mursalun nembah nabi nggih mboten pareng. Nabi rak pun mboten wonten ning wonten tiyang ingkang napa? Gulu ekstrim, niku rambutin nabi. Rambutin nabi kok dawane ngantek semeter punjul nggih. Nggih. Mongko tenggen kitab Syama'ilul Muhammadiyah niku dipun sebataken riwayat-riwayat sahih nabi niku apese rikmanipun dumugi pucuke kuping nggih. Kadang kala dumugi napa niki pucuke rambut niku sumeblak ten pundak mriki. Ha kok sing ning nggon TV digawa artis sapa kae? Kuwi rambuté dawane ngiram nggih. Nuwun sewu, nek kula nggih, ujojo kayak buntut sapi kuwi aku. Leh kula batin lho nggih. Dadi peninggalane nabi sing rupa Al-Qur'an sunnah sing kudu disinaoni diamalke malah mboten direwes, malah sing benda-benda niku malah sing di napa keramatkan menika kelentu. Wa dalilu qauluhu ta'ala lan dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah. Nggih, pilih sedanten masjid niku kagungane Allah. Fala tad'u ma Allahi ahada. Mula sira iku ada ndonga marang Allah, nggih, ning uga ndonga marang sakliyane Allah. Surat Jin ayatipun 18. Terus wonten ayat niki Allah Subhanahu wa ta'ala ngawisi wong ngibadah marang Allah ning ya ngibadah marang sakliyane Allah. Nyuwun marang Allah ning ya nyuwun marang sakliyane Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal dumateng Allah, pasrah bongkoan ning ya pasrah bongkoan marang sakliyane Allah. Nggih, tawakal marang tawakal karo jimate. Waduh, jimatku keri, aku nek jimatku keri iki ngopo-ngopo dadi ora pede. Lah niku tawakale kalih jimat. Waduh, aku biasane iki nek lara ditambani Mas Dokter kae mesti bergenggeng. Lah saiki Mas Dokter iki lanjut S3 ning luar negeri aku njur kepiye? Niku jenenge tawakal kalih dokter. Tawakal pasrah bongkoan menika namung dumateng Allah. Sebab tawakal niku ibadah. Ini ki maghribi pun jam pinten nggih? 32. Berarti kita cekapaken semanten mbok menawi nggih. Supados ingkang kalih menit panjenengan saged ambekan nggih, saged wawan pangandikan kalih mitra pitepangan mbok menawi pengen kenalan sak piturutipun. Mbok menawi mekaten lan semanten nyuwun pangapunten saestu kegandengan wekdalipun nggih sekedhik ingkang saged kita waos otomatis ugi sekedhik. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.